الرسالة الثانية Risalah yang kedua, dia kata Asbabul Murtaddi. Tengok dia kata asbabul murtadi, sebab-sebab murtad, sebab-sebab yang menunjuk di atas bahawa seorang itu jadi murtad. Dia kata akan sebut lagi. Kata musannif rahimahullahu taala, بسم الله الرحمن الرحيم kumulai dengan nama bagi Allah, Allah yang Rahman, yang sangat memberi kepada segala hamba-Nya. Lagi Ar-Rahim, yang kasihani kepada hamba yang beriman khususnya. Aku mulakan kitab ini. Tengok mustahil kata Alhamdulillahi Rabbin Alamina wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin ashrafin mursalina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji-pujian yang empat bagai itu lillahi mustahakun lillah, diberhakkan dia bagi Allah Ta'ala. Jadi segala puji, kita nak terjemah segala puji pun tak apa, atau puji-pujian pun tak salah. Itu berlain-lain lah. Kalau pada yang Mekah dia sebut lah kitab Bakurah dia puji-pujian lah. Kalau Syekh Qadir pun akan berkekalai lagi segala puji. Dia tak pandai sangat, dia kata pandai ke makna ya segala puji. Adapun pada Mekah dia kata puji-pujian itu lebih tepat. Kenapa? Kerana alhamdulillah lafaz mufrad. Lafaz mufrad, kalau kita segala tu, segala tu terjemah lafaz jamak. Kalau kata baitun, sebuah rumah. Kalau buyut, segala rumah. Rumah-rumah, kita boleh kata gitu. Nanti kalau kita kata segala puji, itu terjemah al-mahamid. Al-mahamid boleh kata segala puji. Lalu tu, alhamdulillah, muprak je. Muprak je lapar dia. Cuma di segi makna dia tu bukan so. Kerana dia masuk alil jenis. Bila masuk alil jenis, terbenar makna banyak. Tak boleh pakai makna so adalah alil jenis. Bila masuk pada isi muprak, membatal makna muprak. Terbenar makna jamak. Al-Aljithiyah, iza dakhalat alal mufradi, abtalat maknal mufradi. Atau bila dia masuk pada isim, masuk pada jamak pun, dia batal akan mana jamak pula. Dia gitu isim jamak, apa yang alil jenis. Maka pada yang kata, pakar bermakna gini, puji-pujian. Sebut makna puji itu atas rupa mufrad, tapi berulang kali lafaz mufrad tu untuk merujuk di atas makna yang banyak pula. Pasti macam takrirul lafzi, yang kata takrirul lafzi yadullu ala kasirin makna. Berulang-ulang lafaz menunjuk di atas banyak makna. Maka puji terus berulang. Puji-pujian. Jadi lafaz mufrad tapi bila berulang-ulang jadi banyak makna ya. Lebih tepat tu. Tak apalah. Masalahnya jadi duduk di masing-masing nampak ke. Nampak. Kita kata segala puji pun boleh. Puji-pujian pun boleh. Ala kulihan, segala ke puji-pujian tu semua ada bagai yang tak hau kita ngaji tadi. Puji-pujian yang telah maklum pak-pak bagai tadi. Itu mustahakul lam tu lam istihqaq. Ulama nahu banyak bahas. Dia kata lam istihqaq. Kerana apa? Kek dalam istihqaq, lam yang jatuh kemudian antara dua isim. Satu isimnya, isim yang dikatakan ismun maknan. Yang kedua isim zat. Isim maknan ni isim orang panggil tilik pada lafaz ya masdar. Dia bukan benda, dia bukan benda sekali. Kalau kita kata baitul al-baitu, tak apalah baitul tu rumah, tu benda orang panggil. Hak tu menunjuk atas zat. Nama yang menunjuk atas zat. Hadirah al-kitab atau nama yang menunjuk atas zat. Tapi alhamdu nama yang mana zat hamdu dia tak ada zat kerana hamdu ni masdar. Masdar ni pun buat te je ada makna pada makna je orang panggil bukan kata diri benda tak bukan menunjuk tadi ad-darbu cuba tunjuk ad-darbu ni pukul cuba tunjuk diri pukul duduk di mana bila tunjuk kena kepada kayu tu bukan darbu kayu tu mitrab alat wak pukul. Kalau tunjuk ke Zaid tu dorib. Tunjuk ke punggung Umar tu madruf. Tapi reti kata pukul ad-darbu tu masdar. Itu orang panggil ismu maknan. Maka alhamdu pun ismu maknan. Tapi Allahu tu ismu zat. Bila lam jatuh antara dua isim tu, maka boleh guna lam istihqaq. Ulama kata. Maka sebab tu seperti kita kata apa? Lam istihqaq. Kita kata ad-darbu li kata je lah kiyah je lah atas tu maka sini bermakna mustahak pun lillah boleh tak dengar dah dekat sikit boleh dengar dah dekat sikit. Allah. Dengar. Boleh. Batu Arab kata. Rumah kita ni. Hello. 1, 2, 3. Hello. Jadi nak barakat pada Allah. Arab je tak hello. Allah. Ini cukup batu. Allah. Dia terhatikan dia dengan nama Allah. Kita hello. 1, 2, 3. Dengar tak? 1, 2, 3. Hello. Oh, semua kita. Baik suka tak? Kalau klik rumah sikit lagi dah. Kau sikit. Allah. Gitu. Tengok sikit tu. Tu. Hak malak kita tiru lah hak malak tu. Ada Subhanallah. Allah Akbar. Dengar tak? Allah Akbar. La ilaha illallah. Itu tu yang mulai. Lebih lah. Kata hello. Hello. 1, 2, 3. Dia tak sebut nama Allah. Dia cakap 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Dia nak hari-hari, hari-hari juga. Nama Allah tadi tak sebut Allah, Allah, Allah. Subhanallah, subhanallah. Dengar tak? Subhanallah. Boleh. Kejut kita ada dia. Allah. Dengar dah. Dengar dah. Ha, tu dia. Habis itu. Kata musannaf, puji-pujian yang empat bagai itu berhak bagi Allah. Hak tu hakikat sebenarnya. Kembali ke dia. Kita bahas tadi dah. Siapa Allah tadi tu? Badan pada Allah. Rabbin Alamin. Tuhan bagi sekali alam. Yang membela, yang mengaturkan sekali alam. Rabbi bimakna murabbi umulih. Jadi lafaz Rabbi tu kilah banyak makna. Ada makna Rabbi dengan makna murabbi. Ada setengah ulama kata Rabbi bimakna malik. Jadi Tuhan yang memilikkan segala alam. Tuhan berlaku. Semua benda ni milik dia. Maliki alamin. Ada setengah kata dengan makna sayyidin. Rabbi dengan sayyidin. Sayyidin alamin. Ada setengah kata Rabbi dengan makna murabbi. Pakai itlokan lafaz tu kandungnya isim fa'il. Murabbi. Yang menterbiah dan mengatur dan sekalian alam. Ada setengah kata Rabbi yang mana mudabbir. Ikutlah. Kalau aku lihat penting tu tuan, tuan sekalian alam. Rabbin alamin, tuan bagi sekalian alam. Tuhan tu tuan bagi sekalian alam. An alamin tu maklum dah masih Allah. Bagai yang lain daripada Allah tu lah dikatakan alami. Tuhan pula hak dia berlaku. Hak dia berlaku. Itu ni apa ni sifat istiqor istighna tu reti daripada Rabbi ni. Rabb. Habis itu. Tak apalah saya banyak lebar. Wa sallallahu wa sallama dan telah salawat oleh Allah. Asal makna telah salawat kerana isim kerana fa'il madi. Tapi di sini bukan makna nak cerita dah. Dia nak salawat atas rupa berdoa. Sallallahu jadi Allahumma salli maknanya. Allahumma salli. Wa sallama jadi Allahumma sallim. Salawat Allahumma salli wa sallim. Ha, itu makna sallallahu wa sallama. Ini kalau kita ngaji, ya apa orang panggil? Tengok sikit orang ngaji dulu. Jawab-jawab. Kata sekaliku. Awak baik? Boleh-boleh lalu jalan. Nak tanya kata, ha? Tak apa panggil pula dia. Ha, tak apa, tak apa. Lagi panggil kot lain. Wa sallallahu wa sallama dan minta Allah salawatkan. Maksud Allah salawat ni tu beri rahmat lah. Asalnya sallallahu dengan mana Allahumma salli. Allahumma salli dengan mana Allahumma rahm. Kerana salawat yang datang dari Allah dengan mana rahmat. Kita minta, ya Allah rahmatkanlah. Wasallam dan minta selamatlah ya Allah. Ala Sayyidina Muhammadin. Minta salawat dan salam tu di atas penghulu bagi kami. Sayyidina, penghulu bagi buat kita. Idha fa'li tashrif. Idha fa'li tashrif, tashrifin mudhafi ilai. Nak meliakan buat kita. Penghulu kita, siapa penghulu kita? Badannya Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta salawat dan salam atas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni asyrafid badal lagi. Asyrafin mursalina. Semulia asal asyraf ni istimaf tafdih yang terlebih mulia dari segala rasul-rasul. Bermakna terjemah gitu kalau kira-kira semua. Karena idhafah isi tafdih ni idhafah bimakna min. Orang panggil idhafah bayaniyah. Yang bayaniyah. Kerana ikatlah dia ismu tafdih ba'du ma'yudhafu ilai. Di sini kena kata asyraful mursalin yang terlebih mulia dari kalangan rasul-rasul. Yang paling mulia dari segala rasul-rasul. Rasul tu mulia dah. Tapi Nabi ni asyraf. Berarti rasul lain pun duduk pada syarif saja. Duduk tangan syarif. Tapi Nabi Muhammad tu asyraf. Asyraf. Itu dah. Yang terlebih mulia daripada segala rasul. Tapi sekarang ni terjemah. Yang paling mulia. Yang semulia-mulia rasul. Nah, tu yang dipakai terjemah. Senir-senir pula dah. Kalau kita bina kakek dah saat ni. Apa saat ni? yang terlebih mulia dari itu faham daripada idafah bayaniyah dengan mana min itu. Ha, ya, segala yang terlebih mulia dari segala rasul-rasul. Ha, Nabi Muhammad tu asyrafil mursalin. Nabi lain mulia tak mulia, tak nabi, tapi Nabi Muhammad tu bila tilik kepada kelebihan dan Tuhan beri dia, dia asyraf. Dia asyraf. Habis. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina atas pada ala sayyidina atas dia ni maknanya wa sallallahu wa sallama ala alihi juga. Ha, tu dia minta Allah selawat, minta Allah beri selamat ke atas keluarganya, keluarga bagi sayyidina Muhammadin, minta tuang juga selawat dan salam tu di atas keluarga bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Alihi tu maklum dah kita duk ngaji alihi apa? Alihi dikirakan lafaz alihi tu mengikut maqam masing-masing. Bila kita tilik kepada maqam zakat, orang panggil maqam zakat. Apa makna maqam zakat? Maqam yang dikatakan keluarga Nabi dilarang terima zakat. Itu orang panggil maqam zakat. Maka keluarga yang dimaksud dalam maqam zakat itu ialah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kok Bani Hashim dan Bani Muttalib tak boleh terima zakat. Tak boleh terima zakat. Hadiah tak apa, zakat tak boleh. Sedekah tak boleh. Ha, sedekah tak boleh. Ya zakat ni sedekah. Tapi sedekah yang wajib dia bagi. Zakat-zakat tu sedekah. Tapi hadiah tak apa. Hadiah tak apa. Hadiah je lain pada sedekah. Tak suka tu. Ha, sebab tu kita nak wibarai ke orang, tengok orang tu yang dia jadi anak jahat adab sangat. Kita week bareng. Ha? Dekah. Dekah. Nampak dia pun berhajat sangat you know, kepada barang kita. Bukan orang parkir tu. Kalau kita nak week kepada dia, we adab kita. Ha? Hadiah kepada Tuhan. Hadiah. Hadiah tu dia tinggi. Hadiah maknanya dia tu tak berhajat kepada kita. Dia tak parkir orang biasa. Tapi kita week di atas jalan hormat dia. Hadiah kepada Tuhan. Bukan. Ni sedekah tu Tuhan. Sedekah. Ha ni dekah. Nyanyo. Dah. Dekoh tu pakai. Ha, ya dekoh, dekoh. Ha, dekoh. Ha, dekoh. Ha, dekoh. Ya hadiah gitu sini, hadiah. Hadiah, hadiah. Wei kat ustaz kita, ustaz ni dekoh kat ustaz. Ha, oh, tu. Ustaz ni bagi saya beli kat mesin ni, dekoh kat ustaz. Gunalah apa tak salah, kena, tak kena. Hadiah kepada ustaz. Sebab tu solat, solat hadiah. Bukan solat sedekah. Semaya hadiah. Hadiah ke dia. Pahala-pahala semaya tu. Habis. Apalah. Maka tu orang panggil maqam zakat. Satu kena ke Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tapi bila tilik kepada maqam apa orang panggil? Kalau tilik satu maqam lagi, orang panggil maqam puji. Maqamun madhi. Maqam puji. Apa maksud maqam puji? Maqam yang disebutkan kita puji kepada keluarga Nabi. Keluarga Nabi Muhammad ni, oh, berjuruh. Keluarga Nabi Muhammad ni, hebat. Keluarga Nabi ni, bijak. Keluarga Nabi ni, oh, dapat rahmat. Kita puji kepada keluarga Nabi. Maka maksud keluarga di situ, kena kepada orang yang beriman dan takwa. Sambil dari hadis, Alu Muhammadin kullu taqiyin, ya. Keluarga Nabi Muhammad, tiap-tiap yang bertakwa kepada Allah. Maka, kita ni kalau tak takwa, tak masuk dalam maqam. Tak masuk dalam keluarga Nabi. Nisbah kepada maqam tu. Kita orang mengaruk. Tak semaya. Tak ada poso misalnya. Duk Mesir tak poso je misal. Poso bakal ni. Lepas tu, tak panggil taki, tak panggil takwa. Panggil keluarga Nabi tak situ. Tak panggil keluarga Nabi di maqam. Puji. Karena bila sebutkan puji keluarga Nabi, pun kita tak masuk dalam itu. Kalau kita tak bertakwa. Karena keluarga Nabi, kullu mu'minin taqiyin. Maqam yang terakhir, maqam doa. Maqam doa. Apa maqam doa? Maqam doa ni dengan makna, apabila kita berdoa, doa kepada keluarga Nabi. Ha, apa maqam ni? Maqam doa ni. Ni. Kalau kita berdoa kepada keluarga Nabi, maka sepatutnya siapa dia yang dimaksudkan dengan keluarga Nabi dalam maqam tu? Ulama kata sepatutnya ialah kullu mu'minin dia. Tiap-tiap orang yang beriman kepada Allah walau asyan, walaupun dosa dan derhaka kepada Tuhan sekalipun, orang panggil keluarga juga. Tuhan lah. Boleh tak tu? Hurai keluarga lagu tu lah. Ada lagi orang tu masuk. InsyaAllah. Pintu tu minta apa sikit lah. Takut orang mari dan ikut pintu rata tu. Takut orang naik. Habis itu, apa di sini? Alihi di sini kena kepada kita semua ni kullu mu'minin walau ansiyah. Walau berada. Berarti kita doa kepada keluarga Nabi kena tanda apa kita dah. Doa kita diri sendiri dah. Kerana ahli kita pun keluarga Nabi. Keluarga Nabi. Jadi keluarga Nabi lah kau lah tengoklah. Rumah kita ahli bait saja tu. Mana ahli bait? Tak mari kan? Oh, ahli bait di rumah. Saya mari sore, ya, ahli bait di rumah. Tu keluarga Nabi lah kau. Tu keluarga Nabi lah kau tu. Ahli bait. Ha, wasabihi dan segala sahabat atas pada alihi dan minta selawat dan selamat juga di atas sahabatnya, sahabat bagi Sayyidina Muhammadin. Sahabat Nabi ni maklum dah lah, mereka yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan beriman tu. Tu sahabat Nabi. Berjumpa je, syarat berjumpa je sahabat. Tak mesti syarat mengaji. Ada pentabi'in, ada ulama syarat lagi. Tak boleh panggil tabi'in kerana syarat mengaji dengan sahabat. Boleh panggil tabi'in. Semata-mata berjumpa tak disebarkan tabi. Tapi kalau sahabat semata-mata jumpa punya sahabat dah. Tapi jumpa ni sebagai jumpa yang boleh kenal lah. Bagai kata Nabi duduk di tabukit tu. Dia duduk padan, tengok jauh nampak Rasulullah. Tak curat mana tapi dia maksud tu Nabi. Rasulullah. Tak panggil sahabat lagi kerana orang panggil jumpa yang bukan dapat kenal mengenal. Kalau kita duduk situ, ha ni dalam ni. Ha, dia dapat kenal mengenal ni orang panggil jumpa lagu tu pun panggil sahabat lah. Sahabat Nabi lah. Boleh orang panggil malakian Nabi sallallahu alaihi wasallam apa lepas tu dalam kitab tu nama kait lagu mana sebagai yang liqa an muta'arifan nasikin sebagai berjumpa yang dapat berkenan-kenalan yang dapat berkenan-kenalan. Itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu, maka minta selawat kepada atas demo tu sahabat Nabi ajma'in, takkid pada sahbihi, semua mereka itu sahabat tu sekaliannya. Habis itu, terus khutbah dia pendek ya dah. Pendek saja. Wa ba'du, kata mustanif rahimahullah taala, wa ba'du, kemudian dari itu, wa tu ganti dari amma lah tu. Adapun kemudian dari itu bukan dan, yang bermakna dan. Karena waw tu bukan makna waw atas, bukan waw harful asfin. Waw tu ganti dari amma dengan makna adapun gitu ya tu. Soalan kata amma ba'du. Adapun kemudian dari, ada tengok dan adapun. Jadi tambah pula. Dan adapun. Dan lagi adapun lagi tak kena dua-dua. Tak kena dan lah tu. Kerana ya adapun lah. Adapun ada. Adapun kemudian dari itu, daripada mengucap bismillah alhamdulillah sampai akhir, mako hanu mako ni jawab bagi amma tu, amma yang diganti dengan waw tu, mako inilah suatu risalah, suatu buku yang kecil, buku leh ya ni 2-3-4 muka ya, suatu risalah pada menyatakan, pada menerang, menghurai perhimpunan daripada beberapa lafaz dan perbuatan dan i'tiqad. Pada menyatakan perhimpunan, gerti perhimpunan dah. Apa nak kata ini perhimpunan? Satu kumpulan, satu buku. Tengok ni. Pada menyatakan perhimpunan satu buku, satu kumpulan daripada beberapa lafaz. Maksud beberapa lafaz, beberapa perkataan. Beberapa lafaz, beberapa perkataan. Dan perbuatan, beberapa perbuatan. Dan i'tiqad, i'tiqad ni pegangan hati. Nak kecek dalam kitab ni, nak menyatakan satu jumlah, satu perhimpunan daripada beberapa perkataan dan beberapa perbuatan dan beberapa pegangan hati yang wajib atas tiap-tiap mukallaf, yang ni sifat kepada perhimpunan tu, perhimpunan daripada beberapa lafaz tu. Perhimpunan daripada beberapa lafaz dan perbuatan dan i'tiqad yang wajib, yang syarat tekan, yang syarat sungguh atas tiap-tiap mukallaf, tiap-tiap orang yang mukallaf yang sampai umur yang berakal tu. Kita dah mengaji dah tadi. Kita ni lah, kita orang yang mengaji ni. Perkataan ni, perbuatan ni dan i'tiqad ni wajib atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni umum, maka pergi lagi badan pada mukallaf. Laki-laki ke atau perempuan, masuk belakang. Mukallaf yang laki-laki atau mukallafah yang perempuan. Tina jatuh rasa semua. Wajib atas tiap-tiap mukallaf, tak kira laki-laki, tak kira perempuan. Merdeka, nak takmim lagi ni. Merdeka atau sahya. Tak ada merdeka atau sahya. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Sama ada mukallaf tu lelaki ke atau perempuan ke. Sama ada yang sahya orang ke atau bukan sahya orang. Sahya ni hamba tu lah dah. Tu dah. Wajib lakon ni. Tak kira merdeka ke atau sahya ke. Tu dah. Wajib buat ko. Bahawa memelihara ia. Bahawa tu fa'in tu kepada wajib tu kalau kita ngaji. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Tak kira lah. Siapa dia pun daya di mukallaf dia. Wajib atas dia. Wajib bahawa memelihara. Menjaga sungguh-sungguh. Ia mukallaf tu. Jaga memelihara akan dirinya. Diri mukallaf tu. Jaga daripada jatuh. Takluk pada memelihara. Memelihara ia akan dirinya. Diri mukallaf. Memelihara daripada jatuh. Daripada berlaku, daripada timpa, pada suatu daripadanya, daripada beberapa lafaz dan perbuatan hari itu. Faham tak jadi oyak? Yang oyak kata, apa? Ini menyatakan beberapa jumlah perkataan atau perbuatan atau i'tiqad yang wajib atas mukallaf kena memeliharakan diri daripada berlaku dan jatuh daripada benda itu. Jatuh pada benda itu. Kena jaga, jangan jatuh masuk dalam lubang itu. Yang masuk dah tu. Ya tu dah. Bahaya. Jatuh laga buruk. Lebih bahaya daripada jatuh dalam perkataan. Jatuh buruk kalau mati pun. Mati. Mati. Mati tuan tak apa. Jangan lebih mati iman sudah. Mati tuan tu tak apa lagi. Mati tuan tak apa lagi. Mati iman tu. Wa'iyazubillahirrahmanirrahim. Waktu sakut. Oh, kita tak jaga mana bab ni. Tak jaga sangat ni. Pasal tak saya nak iman. Tak saya. Tak lah mana. Pasal kan. Yang ni orang kampung ni kena sedaya sikit. Ada je kecek Allah. Kecek. Yang ni Allah. Dia kecek ikut saya ni. Dia buat jahat. Dia tak semaya. Lepas tu dia mahu tu. Maya dia. Maya tu. Tinggal-tinggal atik maya. Ya, tinggal-tinggal atik maya tu. Ngaku tu he ni. Kalau kita tak asuk, babi yang asuk. Kecik gitu. Itu awak ngaku luah weh. Ngaku luah. Nak buh pijau. Jadi nyanyi kecik tu. Saya ingat pula tu. Tinggal-tinggal tu lama malaikat zaban malaikat zabania zabania tak ada hijau. Buat jahat-jahat tu bi ni bi malaikat hok tanah jahat ni dia hijau tu. La ilaha illallah sikit-sikit tu yo ya saya saja yo tak mau nak cari buku. Cari buku yang digi ke kepada jaga molek. Allahu akbar. dah. Oh, yang ni wahidzu dinin thumma naqsil ma nasab. Wa mithluha aqlun wa 'irdun qad waja. Wahidzu dinin jaga agama. Wahidzu dinin thumma naqsil ma nasab. Kelepas pada tu jaga, jaga agama, jaga nyawa tubuh badan dan jaga harta, jaga keturunan. Pak. Ya ya semua wah. وَحِفْزُ دِينٍ ثُمَّ نَقْسِ الْمَنَّسَبْ وَمِثْلُهَا أَقْلٌ وَعِرْضُ الْقَدْ وَجَبْ. Nah, jaga agama wajib termasuk ada kuliah tu. Kuliah yang wajib kita kena jaga. Jaga agama, jaga apa lagi? Jaga badan, jaga nyawa kita. Wajib kena jaga tubuh badan, jaga nyawa kita. Lepas tu, harta kena jaga. Jaga harta kita. Keturunan kena jaga. Akal kena jaga. Lepas tu, irdun tu apa? Aib muka. Aib muka kena jaga juga. Yang ni buat kerja je benda yang menjatuhkan muruah kita. Ini tak kira lah. Muruah. Satu adalah joharah tu. Waktu wajib kena jaga lah kau tu. Maka Musa yang sebut Hibzudinin tu sebab apa? Dia sebut Hibzudinin dulu. Kerana Hibzudinin tu lebih besar sekali daripada hak lain. Hak lain. Yang mati tu tak apa, yang mati iman. Tengok masyidah. Malay Mekrok ingat tak? Dia jauh lagi tu lelaki mati, anak mati tak apa. Tetap jaga iman dia. Betul. Jaga tu. Tak itu. Jaga agama. Ini tak jaga . Habis itu. Ini sini nak jaga, nak jaga. InsyaAllah kita akan jaga. Ingat si mulut tu kecep benda lain. Tak apa yang kecep benda baik-baik ni. Berbuat sel. Berkata etiqat. Tengok lagi. Etiqat. Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf lagi laki-laki atau perempuan merdeka atau saya bahawa memelihara ia akan dirinya daripada jatuh pada suatu daripadanya daripada beberapa lafazan itu. Sebab apa wajibnya atas tiap-tiap mukallaf? Kerana ni ilat ni sebagai ilat alasan. Sebab apa wajib atas tiap mukallaf? Sebab apa wajib kita kena jaga benda tu? Sebab apa wajib kita kena jaga? Ilat dia, alasan dia. Kerana bahwasanya nyo lapa-lapa dan perbuatan dan etikot saat itu. Nyo tu rojok kepada beberapa lapa tu lah sini. Kerana bahwasanya beberapa lapa, beberapa perkataan, perbuatan dan etikot yang kita jaga tu. Benda tu menjatuh iyo. Menjatuh iyo, iyo beberapa lapa sampai akhir saat itu. Menjatuh, faham menjatuh. Menjatuh ni apa? Menjadi sebab. Gitu menjatuh. Menjadi sebab. Tu. Ia beberapa lafaz tu akan dia akan mukallaf tu menjatuh di dalam kufur. Menjatuh dalam kufur. Benda ni akan jadi sebab bagi kita jatuh dalam kufur. Wa niyaz billahi min zalik. Allah yang ni mai. Yang mai kufur ni. Sebut pun bila dengar kufur ni azbillah mata. Yang ni wasa ringin dalam pada. Ya azbillah ni. Ya azbillah ni zalik. Ya kufur wa ya azbillah. Kufur wa ya azbillah. Yang ni mai dengan benda tu. Insya-Allah dah di usahki. Kami sedarkan orang kampung, orang rumah kita, masyarakat kita. Benda ni penting. Ini tak kira lah. Kalau dia tengok tu etikot dia. Dia tengok orang siya, orang kafe, masalah dia kerja benda tu, benda ni. Dia pergi rasa, gitu ni, tak apa, boleh. Fahamkan lah. Ya ke? Atau dia buat benda yang... Allah. Habis, situ. Tengok lagi. Jatuh dalam kufur. Kufur. Dan keluar daripada agama Islam. Allah. Keluar dari agama Islam. Atau pada dalam kufur. menjatuh iakan dia keluar daripada agama Islam, jadi tubik pada agama Islam. Allah. Orang Islam ni iman penting tak pentingnya, kalau duduk dalam neraka dah pun ada habuah heret nak masuk syurga, iman tu tak ada. Jadi, sebab tu Tuhan kata wal asri innal insana lafi khusr, Tuhan istisna apa dulu, innal ladzina illa ladzina amanu, istisna iman dulu. Biasa ya, istisna iman kerana iman ni penting sekali. Iman penting sekali. Tak ada iman rugi dah segala ya, tu. Tak ada dah. Maka sebut iman, bila ada iman, aman soleh tak soleh, lain kira, tapi iman ada, tak rugi dah dia. Tak rugi dah dia. Tak semayah mana dia, tapi pegangnya dia dengan Tuhan tu, Allah. Malah, malah-malah dia pun, akidah dia betul, tak pegang atas Tuhan, tak arah tu dah. Misalnya. Haa, tu. Tengok-tengok tu. Ha, tengok lagi. Kitab ni dia kata jatuh ni kalau dia pergi tu hak tak arah. Kenapa kau tak dengar mana? Bang kali dia dia derah dengan itu. Dek, kipas tu dah. Derah kipas tu dah rasanya. Assalamualaikum. Oh. Boleh. Ha, tengok lagi. Tak ada dah. Dan sungguhnya tak rojak sunyo tu. Dan sungguhnya wajib atas tiap-tiap muslim. Ha, wajib atas tiap-tiap muslim. Muslim ni laki-laki lah. Dan muslimah. Muslimah ni perempuan. Tu muslim buat laki-laki. Dan muslimah perempuan. Hah? Apalah? Kena ke dia? Kena kepada dia. Pada kita. Wajib atas muslim. Laki-laki dan perempuan. Muslim tu laki-laki. Ya? Sebenarnya dah. Muslimah tu perempuan. Tapi ada yang lain boleh lah. Kasi lepas tu. Tu. Al-Asamidul Ghalabah tu je lah. Apa juga tapi nampak kena ke dia. Wajib atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslimah perempuan. Dan jikalau jin sekalipun. Jadi jikalau adalah muslim itu daripada jin sekalipun. Wajib juga. Jin pun wajib. Wajib Islam. Wajib juga. Tapi kemana wajib Islam ni tak Islam. Boleh nanti. Kau duk kecek sore malam-malam. Bukan kecek dengan dia ni. Nampak pintu gelap. Tantuk pintu musik. Ya. Ya, ya. Ya. Bukan kecek dengan jing ni. Kecek dengan dia. Kecek dengan dia. Ingat dia kecek dengan jin. Di Islam. Nak tanya rupa lagu mana je. Macam-macam. Jin banyak lah ni kan. Jin keluar ni. Gila buat jin ni. Minal jin ni. Tengok lah. Minta jauh kat lah. Jin ni bahaya lah ni. Jin. Jin mari ikut Facebook, jin mari ikut rupa tu. Allah, tak apalah kita nak masuk lagi. Waktu tu tak membatalkan iman kan. Kita kejauhlah, kejauhlah. Ha, dia habis itu. Dan kalau jin sekalipun, wajib apa? Wajib memelihara. Ini memelihara ni fa'il ni bagi wajib. Kena sangkut bimolat. Dan sungguhnya wajib atas tiap-tiap muslim. Laki-laki baik, perempuan baik. Walaupun jin pun. Wajib memelihara ia tiap-tiap muslim tu memelihara akan Islamnya, akan agama Islamnya nyo bagi tiap-tiap muslim kan itu. Dia nak jaga Islam dia. Jaga Islam dia. Apa makna memelihara jaga Islam? Yakni maksud dengan memelihara akan Islam tu yakni memelihara jaga apa Islam? Islam tak sempurna dah kan? Islam tak apalah, kita nak jaga dia sempurna dah. Tapi maksud jaga, jaga diri kita jangan keluar dari Islam. Tu sudah. Nabi kata, yakni memelihara ia, jaga sungguh-sungguh ia, ia Muslim, setiap Muslim tak ni, jaga daripada barang yang memfasid akan dia, akan Islam. Barang yang memfasid, merusak, menghancur, membinasa akan dia, akan Islam. Allah. Jaga benda tu, barang yang merusak. Apa saja yang merusakkan Islam, merusakkan, menghancurkan Islam, merusakkan Islam, mempunuhkan Islam, kena jaga dari benda tu. Yang ni, jaga. Allahu Akbar. Dan yang membatalkan akan dia, atas pada yang memfasid. Jadi barang yang membatalkan, membatalkan ni sama tadi lah, membatalkan, merusakkan akan dia, akan Islam kita tu. Islam waktu hewi tu seharga-harga besar dah. Kalau tu tak wini, mak apa? Selama Islam iman tu cukup dah. Mata buta, telinga tak dengar. Mulut tak lagi kecek. Tubuh badan ni penuh dengan nyakit semua. Oh, tu. Ramuk bubuh. Pala. Oh, telinga tak dengar. Habis segala-gala. Taki langit tak ada. Tangan tak ada. Daunnya. Dekat datu ya. Kaki tak ada. Belah. Jom lagu tu lagi kalau tu hari Islam dan iman. Cukup waktu lagi. Dengan duk comel, loteng, yangok tu. Tak ada arti kalau tu hati isi kandungnya tak ada. Tak ada arti. Sebab tu lah. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Saya kata, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikah walau a'jabatku. Hamba tu, hamba-hamba iman tu lebih baik pada musyrikah yang tu lagi. Walaupun waktu waktu mungkin sekalipun, waktu mungkin kasih, waktu kita sekalipun, lebih baik. Lebih baik. Ya, lebih baik betul mana? Bukan lebih baik di pangkat, lebih baik di isi dalam hati tu. Lebih baik dia kerana iman adalah hati dia tu, lebih baik dia situ. Lebih baik. Ni orang sama beriman, tapi dengan orang kafir jadi kecil besar, sedap. Rapat. Orang kafir baik. Dengan sama Islam buat nyebah. Tengok orang Islam. Orang Islam. Tapi orang kafir, dia peluk lah begitu. Kok mana? Dia tak kenal dah tu. Tak kenal dah tu. Tak ada. Orang Islam dia layak. Wallazina ma'ahu asyidda wa'alal kufar ruhama bainahu. Bersama-sama ia ni. Jadi itu. Tak apalah. Kira-kira ni. Bukannya suruh mengkerasi atau orang kafir dah. Tapi sama Islam tu kena utamakan untuk kita ni. Yang ni ada panel leker sangat. Orang sama Islam. Oh, jadi cukup dah. Oh. Jadi betul. Rumah kita masya-Allah ke? Rumah kita. Kalau mari kau tak pun pandak gitu kecek sia mari Allah sambut bah. Kalau pakai kelupung mari tak ada yang tak lah ana ni tak nak isi mana. Jadi kau tu. Ha insya-Allah lah dah. So, Islam jalan itu penting. Nah, penting. Ha, dan membatalkan akan dia dan memutuskan akan dia wallahi billahi milali hatta pada memfasid juga tu barang yang memutuskan akan dia akan Islam tu Islam mula-mula dah jadi putus terjaga yang jadi putus Islam yang putus Islam dan iaitu barang yang memfasid itu tu dikatakan murtad yakni riddah maksud murtad di sini yakni riddah tu jatuh agama. Adapun orang yang bersifat dengan riddah dinamakan murtad. Orang yang murtad ini orang yang terkeluar dari agama. Wal-iyazubillah. Wal-iyazabillahi minzal. Wal-iyazabillahi ta'ala. Iyazah boleh. Iyazuh boleh. Kalau iyazah tu, apa mutlak bagi fi'il mazuh? Wa'umuzu al-iyazabillah. Kalau wal-iyazuh boleh muqtada. Billah tu kat ukhobah. Boleh kata. Ikutlah. Ha tu. Kami minta perlindungan. Agar Allah Ta'ala dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta berlindung daripada riddah tadi itu. Riddah. Allahu Akbar. Jadi biasa lah ni, jadi biasa. kelubung Allah jawab, retina pula. Pakai apa yang mau? Pakai orang Islam, orang Cina tu, orang perempuan. Pakai acak-acak panah juga weh. Pakai apa yang banyak-banyak kali? Kita ni orang baru dalam ni kat wedi dulu. Yang ni dan ni orang modern sikit dah. Orang dulu tak apalah, orang dulu ya. Macam ni. Apa? Tu. Yang ni mah, yang ni mah yang muda tu. Allahu Akbar. Dan sungguhnya Musa ni kata, telah banyak pada ini zaman, zaman dia ni. Zaman dia ni zaman 100 tahun lebih lah. 120 tahun lepas. Ini zaman. Ini zaman tu zaman 120 tahun lepas. Kita ni zaman apa dah? Ha, tengok dah. Dan telah banyak. Banyak yang jadi banyak. Ha, dan sungguhnya telah banyak. Jadi banyak berlaku. Pada ini zaman, ini masa. Masa dia tu 120 tahun lebih. Kau dulu. Tak ingat kata Musa ni mati tahun apa saya tanya. Tapi lebih kurang itulah kerana pada masa Musa ni tua kitab ni. Tua kitab Zainul Abidin tu, Syekh Zainul Abidin pun lebih kurang dalam masa 150 tahun dulu. Syekh Dawud pun lebih kurang tu. 150 tahun dulu. Lepas tu dia ni pun lebih kurang tu. Lepas tu anak dia tu lebih kurang tak ada 120 lebih lah. Dalam masa dia tu. Anak ni, ni Syekh Umar ni, anak bagi pengarang Syekh Zainul Abidin tu. Ha, tu masa tu lah 120 tahun lebih. Masa tu dah kalau kira tu ada dah. Faham masa kita lah ni. Dan sungguhnya telah banyak pada ini zaman. Apa? Bermudah-mudah mereka itu orang-orang Islam tu. Bermudah-mudah. Buat mudah-mudah. Mereka itu orang Islam. Bermudah-mudah pada perkataan yang keji. Perkataan yang keji. Maksud keji ni keji di sisi syarak tu lah. Adapun manusia kadang-kadang yang milih kata tak keji dalam berkata itu. Maksud yang keji di sisi syarak. Yang syarak bilang kata keji. Walaupun manusia, sejuta manusia, seratus dunia ni, duk bilang kata benda tu baik. Tapi syarak kata keji-keji. Maka maksud keji-keji di sisi syarak. Jadi berkataan yang keji. Perkataan yang keji. Khususan. Lebih-lebih lagi. Pada segala tempat yang lebih-lebih. Lebih-lebih lagi pada segala tempat yang lebih-lebih. Apa maksud tempat yang lebih? Jadi tempat yang mulia-mulia. Tempat yang ada kelebihan. Itu maksud tempat yang lebih-lebih. Lebih lagi pada tempat hok mulai-mulai tempat mulia-mulia. Kecep Allah. Mulut kau tak patah. Tuhan-tuhan kau kata. Mulut tak patah sikit bro. Rumah dia sama Allah dah. Di Mekah ni kan. Duk kecep lagi. Dia ada seperti Mekah. Dan Madinah. Mulut tak patah. Ya mudah-mudah. Tengah nanti. Ya kecil apa nanti dah. Ya nak ayat. Allahu Akbar. Bermudah-mudah. Seperti Mekah dan Madinah. Kalau kita dah ingat. Kalau kat rumah apa. Masjid pun kira. Oh, masjid pun kira. Buah besar lagi. Tak kira kata sejid tak sejid. Itu jadi dah. Klik ngajar di kampung lalu dia baca kita. Itu video dia khabar sedari. Hengok bahwasanya keluar daripada setengah mereka itu. Hengok ni nampak tak luk pada bermudah-mudah ni. Bermudah-mudah tu kan. Buat mudah-mudah. Hengok bahwasanya keluar daripada setengah mereka itu. Keluar maksud keluar daripada mulut setengah mereka itu. Maksud keluar ni. Keluar daripada setengah ini. Keluar daripada mulut setengah-setengah mereka itu. Beberapa lafaz. Keluar beberapa lafaz. Beberapa perkataan. Mulut itu prong-prong. Beberapa perkataan. Lafaz-lafaz yang mengeluar. Ia lafaz tu mengeluar akan mereka itu. Mereka orang Islam. Mengeluar daripada Islam. Allah. Ya. Ya tu dah. Mulai tu. Duk mulai-mulai tak setik. Mulut tu. Baik setik sebuah lagi. Baik setik sebuah. Baik warmi madu. Ketik sebuah lagi. Pada duk kecek kelima lagi tu. Lebih baik. Duk iya sikit. molat. Mulut juga. Ikan puyuh yang mati sebab mulut tu. Dia kata. Dia mati, dia wahi naik atas kataan. Waktu dia mau minta ikan puyuh tu, pop. Dia. Walik ke ikan puyuh dalam apa dulu. Dia sebab dia, dia wahi mulut dia. Ikan puyuh ni. Allah. Ha dah. Ha lagi. Kita ni tak ayah sangat dah. Tak domain gitu jelah ibarat kitab jawi dulu ni gitulah. Keluar daripada Islam padahal tiada diketahui, tiada sedar diri mereka itu, mereka orang Islam tu tiada diketahui dengan dimakian itu, dimakian itu mengeluar dan itu mengeluar dari Islam tu. Tak sedar diri dah. Apa-apa perum jatuh. Allah tak. Sebab tu kata jatuh dari telaga buruk lebih baik. Dia jatuh dari telaga buruk yang khabar diri. Aduh. Aduh. Dia sakit, dia sedar. Bila dia tahu kata dia jatuh, dia boleh minta tolong kan. Eh, tolong dewa, dia bawah ni kan. Tolong dewa, dia bawah ni kan. Tapi dia jatuh gamuk, tak sedar apa tau. Tak boleh minta tolong siapa lagi. Minta tolong siapa? Tak apa, orang tak sedar tu, takut. Dah takut. Sebab tu belum ada tidur ni mengucap syahadah semua sentiasa syahadah kita. Takut-takut kita terjatuh dengan tak sedar di siang hari masalah. Maka beringat kita takut dimati, takut pejam mata tu tak itu dah. Tu tak celak-celak dah. Takut dia tak mari dah. Tidur pakai teru. Lalu tu baca syahadah. Bilah itu. Lepas tu Musa Naya Taya Yaga ni. Saya kata, tiada, padahal tiada diketahui, tiada sedar diri mereka itu dengan dimakian itu. Dimakian itu mengeluarkan akan daripada Islam tu. Dan tiada sengko mereka itu akan yang keluar daripada mereka itu. Akan dosa lebih daripada keadaannya kufur. Apa pula sini? Kena susun balik. Dan tiada sengko mereka itu. Mereka itu orang Islam tu. Tak sengko dah. Akan yang keluar. Akan perkataan yang keluar daripada mereka tu. Dia tak sengko-sengko kata benda yang keluar daripada mereka itu. Tidak sengko. Akan dosa. Tulis bentuk akan dosa. Yakni. Yakni. Tiada rasa oleh mereka itu. Tiada rasa oleh mereka itu. Bahawa so, barang yang keluar daripada mulut mereka. Bahawa so, barang yang keluar daripada mulut mereka itu. Ialah satu dosa yang besar. Apatah lagi, rasa bahawa ia sampai kepada had kufur. Habis itu. Ha tu, apatah lagi tu, uraian bagi lapak, lebih daripada keadaannya kufur. Lebih ni terjemah daripada Fadlan al-kaunihi kufran. Kalau kita kira semua. Wala yarawna annama kharaja minhum zamban. Fadlan al-kaunihi kufran. Mereka tak rasa kata benda tu baik pada mulut dia tu dosa ni kan. Dosa tu. Dia tak khabar dah kata dosa. Apa tu lagi? Tak khabar diri kata kufur. Sangat lagi lah tak sedar. Sedar kata dosa tak sedar dah. Apa tu lagi dan sedar kata kufur. Dia kata lebih daripada ini lebih lagi apa tu lagi rasa bahawa so ia tu sampai ke had kufur. Faham sini dah? Ha, weh. Tolak. Tak khabar. Tak khabar. Habis itu. Tu habis. Dan murtad itu tiga bahagai, ingat. Dan riddah itu, riddah tu, tiga bahagai. Ada tiga bahagai. Jaga semua. Ada tiga bahagai. Yang pertama, i'tiqad. Ha, ini penting sekali. Sebab apa? Sebab orang tak nampak. Kalau perkataan orang boleh tunjuk jalan lagi, hei, tak penuh tu kata gitu, jatuh tu. Ha, tu ke? Asyhadu Allah. Mengucap semula. Kalau perbuatan orang boleh tolong tegur lagi. Tapi etikot tanpa nak tolong. Duk gitu. Duk gitu. Maksud etikot ni besar. Pegangan hati. Yang pertama, etikot pegangan hati kita. So, kami menjadikan kufur dengan sebab pegangnya. Pegang salah jatuh. Sebab tu ilmu tauhid ni penting. Nombor satu. Dia pegang silap salah jatuh. Ada. Dan yang kedua perbuatan kita menyebabkan jatuh kufur juga wallahi zalim. Nah, lagi mesti nak akan hurai satu persatu. Dan yang ketiga perkataan, awak ni mulut ni pun banyak juga ni. Perkataan yang menyebabkan kufur wallahi zalim. Dan tiap-tiap satu bagai itu bercabang, ia akan beberapa cabang yang banyak pula. Tiga tu bukan tiga. Keluar sol. Etiko tu cabai banyak lagi. Berkata cabai banyak. Boleh. Itu dah. Itu habis. Dan tiap-tiap satu bagai itu bercabang. Ini terpecah keluar ia. Ia tiap-tiap satu tu akan beberapa cabang, beberapa pecahan yang banyak lagi. Itu berpecah banyak. Kita akan urai satu persatu. Molek kita ni molek ikut. Jaga-jaga kita nak main duduk. Maka tengah daripada bagai yang pertama itu. Mana bagai yang pertama? Iaitu bagai yang... Maka tengah daripada bagai yang pertama itu. Mana bagai yang pertama? Etikot. Etikot yang menyebabkan kita keluar daripada Islam. Iaitu etikot syak pada wujud zat Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Etikot, jadi hati ragu-ragu. Hati ragu-ragu, etikot syak. Apa maksud etikot syak? Ragu-ragu hati. Hati ragu-ragu pada wujud, pada ada zat Allah Ta'ala. Tuhan ni ada doa. Anda kedok hau. Tuhan ni ada kedok hau. Ingat orang ni? Tu. Hei lah. Dia tak serupa. Ada kedok hau dengan. Ada kedok hei. Tak serupa. Tak serupa tu. Hok ada kedok hei. Tak jatuh. Ada kedok hau. Hok tu jatuh. Baiklah hei. Ada kedok ha. Hak tu syok. Ada pun. Hak tu was-was. Dia mahu teka-teka yang was-was tu. Kita tu semua yang malam-malam. Dia email malam-malam. Dia bilang, khabar-khabar. Selitak boleh hati. Dia tuan kita. Dia fikir. Dia mahu kita. Cuk. Hilai lagi. Hati kita siku kelip. Yang kata-kata. Kecil lagi tak kena. Tuhan kita ada. Orang memang. Duk lawai lah hati. Hak lawai lagi tu orang panggil. Waswab itu tak apa. Hak tu tak menyebabkan tangan kubur. Hak jadi yang tangan kuburnya. Duk. Duk gitulah. Hui. Setengah ni. Sebab 20 tu kan. Duk. Duk. Dalam hati tu ada pedok tak tahu. Hati syok. Jaga lah. Tak serupa tu. Jadi ulama beza antara waswas. Waswas tu lama. Ya, kita kadang-kadang duduk mari i'ah-i'ah kan tak? I'ah-i'ah. Dia mari dari hati tu. Duduk semayang walak-walak. Allahul ladhi khalaqa. Tu imam baca Quran. Allahul ladhi khalaqa samawati wal ard. Tuhan menjadi langit. Pasal apa jadi Tuhan? Dia mari mikir jauh je. Tuhan jadi langit bumi. Lepas tu piyung pula jadi dia. Yang hari awak tu tak apa. Tapi akidah, bila kita ngaji sifat 20, pengajian kita, akidah kita tu akan tolak lintas saya tu. Kalau kita nak ngaji akidah, sifat, dalil begini, dalil-dalil tu akan tolak lintas saya tu. Kalau orang tak ngaji, dia ingatlah dah. Maka yang paling selamat, kalau kita nak mentolak lintasan tu, cara orang cepat sekalinya pada masa tu, kita berkata pada diri kita, aku beriman dengan Allah dan Rasulnya. Kata gitu, habis. Ya, habis ni. Lita saya tu. Nah. Sekarang orang tak ada. Manik ulama sebut. Aku bimbing dengan Tuhan. Sudah. Tapi dia buat Tuhan pula. Aku bimbing dengan Tuhan. Sudah. Habis. Habis lah. Nanti syok pada wujud Allah Ta'ala. Duk-duk syok dah. Dia, duk syok dah. Tak bisa cakap kan? Nek, tak bisa tak? Tak bisa, tak bisa. Awak tanya je ni. Awak tanya saja tak ada. Oh. Lagi, awak tu etikor. Jaga mulut weh. Atau syok, ragu-ragu hati. Hati ragu-ragu atau weh. Ia. Pada pesuruh rasulnya. Pesuruh. Apa pesuruh? Rasulnya. Pada pesuruh tu. Rasulnya. Rasul bagi Allah Ta'ala. Nabi Muhammad ni ada semua tiktok. Kubur tu mungkin. Dia ngaruh-ngaruh. Allah ilah. Dedak. Nabi Musa ada dedak. Aku ingkayak tu. Ya. Misalnya. Tak syak aku tu. Minyak tu. Aku ngaruh kan. Tapi Nabi Muhammad ni tak ada perasaan shock kerana waktu tu jadi orang panggil yakin ya, tiap-tiap makam Nabi tu masykuk, tiap-tiap makam Nabi masykuk kunfi, disyokkan padanya malaikat makam Rasulullah kerana waktu dapat dengan khabar mutawatir. Tak ada lima shock bu Nabi kita tu. Lagi. Yang ini ada, kita tak ada ni orang kita dahat ni. Allah. Atau syok pada suatu daripada Quran. Pulak dah. Syok ragu-ragu pada suatu daripada Quran. Tapi Quran mana ni? Sifat Quran yang diijmakkan atasnya, atas Quran tu. Quran yang ulama ijmak. Ulama waktu selesai dan berseluruh bersepakat saya. Kata itu Quran. Adapun Quran yang tadi ijma, tak apa. Syok tak apa. Atau juga Quran yang tadi ijma. Tulis. Tulis pula. Adapun ayat Al-Quran. Adapun ayat Al-Quran. Yang dikhilafkan padanya. Seperti adakah bismillah itu satu ayat daripada Fatihah atau tidak? Adakah bismillah itu satu ayat daripada Fatihah atau tidak? Maka engkarkan dia itu. Maka engkarkan dia itu tidak kufur. Ya dah. Alhamdulillah. Hey, bismillah ni ayat Fatihah dah eh. Muka tak. Bukit. Mendalik gini. Sebab tu dikilah ulama tu. Kau kata isbatkan bismillah ayat Fatihah. Kau ni tak isbat. Hari isbat. Kau tu kilah. Kilah tu tak ada masalah. Kerana kau tu dikilah padanya. Adapun bismillah yang tarik dalam surah An-Naml, waktu ijmak, innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu ijmak kata Quran. Di Nabi satu kumpul. Nabi bismak tidak apa. Nah, itu dah. Maliki yaumiddin. Ali ada redah ke? Maliki yaum. Maliki ke mali. Isbah alih tak. Oh, tak apa. Aku kata tak ada alih. Aku engkak alih tu. Tak apa lagu tu. Kadang tak ada ijmak kat atas tu. Nah, itu dah. Kenapa tak? Saya tak tunggu. Kalau itu, yang isyak pada Quran. Yang diijmak kat atasnya. Syak. Syiah ni dah tahu syak ni. Di pegangan di sisi Syiah, Quran yang ada sekarang tak sepenuh lagi. Ditambah dan dikurang oleh Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Dan Usman. Itu macam-macam. Maksudnya disebabkan satu surah di surah Al-Wilayah. Kita tengok itu buat Syiah. Dia kata sekarang lah ni baca gitu ya. Bagi Syiah atau Quran yang ada sekarang ni, kita baca atau yang ta'abbud gitu ya. Baca gitu ya. Jangan pegang kata hok ni hok sebenar. Nanti Imam Mahdi, bagi Imam Mahdi akan bawa nuskah mishak yang sepenuh datang lagi. Dia kata. Syiah kata. Kalau ni tak sepenuh baca gitu ya baca. Apa? Syiah. Boleh hasyuk tak mahu tu buat tu. Ro'el ni bukan sepenuh lagi. Ni bukan semua. Ada tambah eh. Ada tambah eh. Maksudnya sembilan ni lalu. Dah. Jago-jago tu. Tu dia habis. Kat mana dah? Satu. Dan jikalau satu ayat sekalipun. Yang ni jadi kufur juga. Jadi kufur juga. Kalau satu ayat sekalipun. Jangan ingkar. Jangan ingkar. Ini bukan kau. Allah. Jangan. Tak boleh. Ikut lagu tu kufur tu. Seperti mu'awwidzaini masalah. Ingat misal bagi Al-Quran yang diijmakkan. Seperti mu'awwidzaini. Apa mu'awwidzaini? Apa? Surah apa? Qul a'udzu bi rabbil falaq dan qul a'udzu bi rabbin nas. Dua qul a'udzu. Dua qul a'udzu itu dinamakan mu'awwidzaini. Qul a'udzu bi rabbil falaq, qul a'udzu bi rabbin nas. Adapun qul ya qul hu, itu bukan mu'awwidzaini. Ya qul juga tapi bukan qul a'udzu. Maka dua qul a'udzu itu hak tu ijma' dah. Habis itu. Dan seumpama kat tu baca kat tu. Dan seumpama Quran itu sekalian kitab yang diijmakkan atasnya. Dan seumpama Quran ini hukum seperti Quran juga. Sekalian kitab yang diijmakkan ulama ijmak atasnya atas kitab tu. Kitab yang diijmakkan seperti Taurat. Taurat ni ulama ijmak kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada siapa? Taurat yang turun kepada Nabi. Kena kait boleh. Yakni Taurat yang diturun kepada Nabi Musa. Bukan Taurat yang dikata sekarang lah ni. Taurat ada bawa hari ni. Ikai tak ada apa. Kok ni sudah tamah, sudah kurang. Tahrif dah. Adapun Taurat ni. Taurat yang diturun kepada Nabi Musa pada masa tu. Taurat itu ijma' ulama kata dari Allah dan support Quran juga. Seperti Taurat ini Taurat yang diturun kepada Nabi Musa. Dan apa lagi? Dan Injil diturun kepada Nabi, yang diturun kepada Nabi Isa. So ni di sini dia buat kitab Taurat. Allah. Saya biasa tengok dah dulu kalau kita nak kita tani lah. Nanti bakok tu lah uti dah dikun sarai. Berarti tak? Dikun sarai lah. Kun sarai tu uti semaya tak? Kau uti makan. Kita uti semaya di tempat tu. Ya tempat semaya tu, ya tak. Ada kitab Taurat. Kampi Taurat. Taurat patut terjemah daripada Taurat. Terjemah daripada kitab Yahudi tu. Buat menjadi bahasa sini. dia tulis kampi Taurat. Ayaran dia mereka masuk dia stok-stok. Tapi dah isi tu, isi tu, isi hak, isi kandungnya hak sudah di, diubah. Ha, dia jaga mulai Taurat. Boleh. Kena lihat. Lihat ingat Taurat kan tau. Lalu. Lalu. Injil Nabi Isa alaihi salam. Ini kata Bible je lah Bible. Dan Bible tu tak apa. Kalau kita ingkat Bible tu pun tak bubuh. Yang ingkat top Injil Nabi Isa tu sudah. Dan Injil. Il tu Isa lah. Mudah. Tengok orang yang tukar tu. Injil Isa ke Musa eh. Aku takut weh. Tak ingat. Taurat Injil. Injil Musa ke Isa. Tukar dua tu. Zabur tak apa lah dahulu. Tapi tak gua kata kalau kamu tukar ni fikir mudah-mudah ya. In tu i. Kalau in. Berarti bila Injil Isa. Berarti Taurat tu Musa. Ada zabut tak ada pola zabut. Tukar gitu. Kalau masa tukar kok. Masa tertukar. Ha, sudah. Dan Zabur. Zabur bagi Nabi Daud. Ha, Zabur Daud. Zabur bagi Nabi Daud. Tapi orang Yahudi lah ni, dia ambil Zabur juga buat sebagian daripada kitab Torah. Ya, Torah tu. Dia ambil kitab Nabi Daud tu juga sikit. Buat catat masuk. Saja sebab atas ni Zabur Daud dulu. Pada ahok tu tak senang dah tu. Dan Suhuf Ibrahim. Suhuf Nabi Ibrahim. Suhuf Ibrahim. Wa Musa ila. Habis itu. Yo ada orang cerita macam ni tapi bahari lah bagi budak tadika ya. Budak tadika. Jadi dia tu apa Hamidah bela. Yo ada nama Ibrahim, ada orang tu di rumah tu nama Ibrahim dan Musa. Dia main jalan ke rumah. Pastu semayel di belakang. Tuai rumah tu dia email lah. Pastu Ibrahim dan Musa tu. Pastu tak ingat. Bini dia pun tu bini semaya juga belakang tu. Bini dia tu nama Hamidah. Hamidah. Jadi bawa oleh rakan tu. Satu. Jadi bila siapa ayat Suhuti Ibrahim wa Musa. Bini dia kata, baik tu laki ku ni. Sebut nama tetamu dari semaya. Jadi nak meraihkan ikhtiram tetamu lah. Sebut nama tetamu. Suhuti Ibrahim wa Musa. Baik. Lepas tu, bila orang kata, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Baiklah, sebut nama ku pula. Semuanya. Lepas tu, boleh bayar nama pokmak dah. Bini dia pun, Rabbana lakal pokmak. Itu pun yasin. Jadi nak balas budi lah. Balas budi. Ingat tadi Kai tu cerita pada budak-budak lah. Wee suka-suka ya. Macam-macam. Lagi. Tapi yang ada wakmai je macam tu. Ada tengok orang yang wakmai ni. Yang wakmai lagi ni. Yang ambil Al-Quran memang wak kecek. Wak jadi nyanyi-nyanyi. Yang baca Al-Quran. Yang ambil. Bahasa siya tapi buat bentuk Kro'el. Yang tu nak jadi sahab tu. Macam Kro'el. Seringat tak? Budak-budak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ika bim pai bim ma bim pai ka. Ika Ibrahim. Ika tu apa gagok tu lah dah. Wa ika, ika tu gagak. Bim pai bim ma. Wa ika bim pai bim ma. Bim pai kok. Ubah di tengah di rumah Ibrahim. Jadi yang nyanyi itu ingat tu. Allah. Kita dengar jadi tak sedap dengar tu. Sudahlah. Dak kau suka-suka. Jangan walaupun depan drama apa semua pun yang awak suka-suka Al-Quran. Ni kadang-kadang awak haplah ke apa dengan orang suka kan? Ya Al-Quran tu mari duk nyanyi. Kalau orang suka mana ni? Ha, dipersilakan baca Quran sana. Tapi nak jadi jadi majlis suka-suka naga-naga ni. Al-Quran memang baik. Ingat tu. Kok lekok molek. Itu bahasa siya tapi yang buat dia di lagu Quran. Habis tak ingat pula. Atau syok pada hari kiamat. Syok pada hari kiamat. Syok pada berlaku hari kiamat. Nak kiamat sedok ho. Tengok ulang demo royak gini. Ingat pula tu syok pada hari kiamat. Ini benda ijmak. Yang syok pada hari kiamat. Atau syok pada wujud syurga atau neraka pada akhirat, tak boleh. Pada ijma ulama kata ada dalam syurga. Atau syok pada wujud ada syurga atau neraka pada akhirat. Tapi mutazilah kata tak ada lagi. Tapi mutazilah kata tak ada lagi. Dia bukan kata tak ada, tak ada lagi. Ya yang ingkar tu yang kata tak ada lagi, tapi kita ahli sunnah wal jamaah annaru haqqu wujidat kal jannah. Neraka tu sebenar didapat, jadi ada ia seperti syurga sama. Annaru haqqu wujidat kal jannah fala tamil li jahidin zi jinnah. Musnad betul, engkau jangan palinglah kepada yang punya gila tu, pokok gila, pokok mutazilah tu. Kalau tak ada lagi. Tapi kita tak ada lagi, penduduk berkilah betul, ada ke tak ada lagi tu je. Ada tu ada semata. Itu dah. Ada tu ada semata, cuma ada ke tak ada lagi. Kita ada senang, ada. Dalil ada, sudah ada siap dah. Sebab dalil u'idjat disediakan dah. Telah sedia, berarti ada dah. Macam-macam lah dalil kita ada senang macam tu. Ada pun, kalau etikot kata, ada, ada, ada. Ingat malak. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya boleh. Allahu Akbar. Atau syok pada hasil pahlo, dapat pahlo, dapat balasan baik bagi orang yang taat, orang yang patuh kepada perintah Allah. Orang yang baik, orang taat ni boleh pahlo baik. Boleh pahlo kedok. Kamdi dai di miki nai. Kamdi dai cua mi kompai. Ya Allah. Wak baik boleh baik, dia ada di mana. Wak baik lah ni tengok. Dua orang wak jahat boleh baik lah nak. Jadi kira baik tu. Tengok itu wak baik cekak je pada muka aku ni tak ada boleh pukul. Tengok ia tu tu. Wak jahat-jahat boleh ke dia. Falok boleh baik ke dia. Nampak? Jadi syok mari tapi wak baik ni dia boleh falok budak ni. Kita wak baik tak patuh hand. Dia boleh kejap. Jangan ni. Ingat tu. Sambil dia di meeting naik dah. Itu orang kafir lah kau tu. Lepas tak lah. Itu syok pada hasil pahala bagi orang yang taat. Dan sikso. Sikso bagi orang kafir. Atas pada pahala ni. Syok pada hasil sikso bagi orang kafir. Orang kafir ni kena sikso. Dia syok lagu tu. Kata syok tu dah. Etikot atau haruh Allah Ta'ala siksa tak siksa itu suku tu lah itu. Allah Ta'ala boleh. Orang buat baik tu yang nak neraka boleh. Pada akalnya. Tapi tu tak buat tu janji dah. Tapi di segi akalnya, dia boleh hadis. Lagu tu tak rusak tu. Pak ni, pak ni duk etikot lah. Gengir lah hati. Jaga dah. Tu dia. Atau umpama yang dimakian itu. Umpama yang dimakian jadi syok pada segala apa tu? Syok pada perkara yang serupa dengan barang yang tersebut. Itu maknanya. Astagh mana ni kalau kira semua. Tak apalah. atau pada hasil pahala tu. Jadi atau syak pada umpama yang dimakian itu, dimakian itu perkara yang serupa dengan barang yang tersebut tadi. Tak apalah. Atau barang seumpamanya. Apa barang yang umpamanya? Barang yang umpama dimakian, bayar lagi. Daripada ni nak bayar apa yang terbayar. Nak bayar bagi umpama tu. Mislu zalik tu. Apa barang yang umpama dimakian? Daripada barang yang, daripada perkara yang diijmokkan atasnya atas barang tu, atas perkara tu. Ulama sudah ijmok dah atas benda tu. Perkara yang ulama ahli sunnah wal jamaah telah berpendapat dan setuju dah atas perkara tu. Bahawa perkara tu sabit dalam agama Islam. Tulis itu betul, diijmok. Yakni, perkara yang ulama ahli sunnah wal jamaah bersependapat bahawa perkara itu sabit pada agama Islam. Habis. Ha, benda ulama ijmak yang ini. Wa mithlu hadza man nasa li mujma'i aw istabaha kal zina fal tasma'i. Apa tu? Orang nafi mujma' nafi benda yang diijmak tu, kufur tu. Jaga-jaga. Ha, ulama ijmak tu. Apa misalnya? Misal lagi. Tak habis lagi deh, bayar deh. Daripada, banyak-banyak kali. Daripada ni nak bayar pada barang tu pula. Banyak kali, kita ni. Nyanyi ke kori. Kori. Gila, sudah aku lapar nasi. Kena makan sahur dah. Misalnya. Amat lagi ya baru tak aku sebelah lagi. Aku sebelah ya baru. Sebelah baru ya? Sebelah 55 ya baru. Sebelah ya baru. InsyaAllah sikit lah. Jangan lupa ni malam bulan Ramadan ni. Kalau buat amalan sunat, Tuhan ganjaran pahala wajib. Kalau amalan awalan wajib, berapa? Boleh berapa? Apa buat apa ganda? Tak tahu, aku tak tahu di mula dia buat ni. Dia masuk Ramadan tu, aku ingat nak makan. Tuhan ganda berapa? Kalau buat amalan sunat, dipahalakan, gandakan pada balasan wajib. Kalau buat satu amalan wajib? Allah. Antum azhariyun. Anta azhariyun. Pada tanya, ngaji ni wajib kita ke sunat? Ngaji ni. Imam Syafi'i lebih besar daripada semaya sunat lagi ni. Besar daripada semaya sunat lagi. Dia semaya sunat. Berarti ngaji masa malam 10 waktu ni. Barang kosong. Jadi ambil satu masa untuk ngaji. Satu masa untuk qiyamul lail dan azan. Masa besar balasan tu lah. Tapi cari benda amal yang wajib ni lah. Bukan nak ngaji apa. Ngaji hak fardu kifayah tu boleh tak. Tapi hak fardu in. Dia ngaji hak. Lagi panjang dah lah. Daripada ni nak bayar pada barang pula. Kau dulu. Tadi dia kata, atau syok pada barang yang umpama dimakian. Apa yang umpama dimakian? Nyata lagi. Daripada barang yang ulama ijmak. Apa yang barang yang ulama ijmak? Kata lagi lagi. Nyata lagi lagi. Bayar pada barang yang diijmak ulama tu lagi. Apa kau barang yang diijmakkan ulama? Daripada segala masalah agama yang daruri. Itu ulama ijmak. Daripada segala masalah agama yang daruri. Apa masalah daruri? Masalah agama yang daruri dah apa? Darurah. syah, jawab syah. Mana? Maka sudah di syah dah. Intaha ilai intaha. Sudah ni, sudah ni. Ha, ada kata sudah dia mau. Ha. Ya nak. Daruri itu lah. Hangok hafiz pun. Pasal orang ngaji ngaji ngaji Usuluddin ni jumpa banyak ni. Daruri daruri. Ini usul lah ngaji usul daruri. Ha, masalah yang yang daruri. Daruri ni mana apa? Masalah yang tulis itu pula. Yang tidak tulis ya kok ni. Agama yang daruri. Yakni daruri. Jadi yang sudah diketahui. Yakni yang sudah diketahui dan maklum di kalangan orang Islam pada setiap peringkat, pada setiap peringkat sama ada ulama atau orang awam, sama ada ulama atau orang awam. Itu orang panggil masalah yang daruri, masalah yang yang sudah diketahui dan maklum bakadah bagi orang Islam. Tiap mereka, ulama ke orang tak, orang ulama ke orang awam ke, tahu benda tu. Misal apa? Tulis dalam kan? Seperti wajib sembahyang dan puasa. Habis itu. Seperti wajib sembahyang dan puasa. Itu maksud benda yang daruri. Orang Islam ni, jahil-jahil dia punya tahu kata sembahyang dia tu wajib. Jahil-jahil dia tahu kata puasa Ramadan tu wajib. Maka tu kalau panggil masalah agama yang daruri. Tahulah kata. Dia tahu kata orang Islam tak minum Allah. Dia tahu kata orang Islam tak pakai babi. Dia tahu kata rebo itu haram. Walaupun jahil-jahil dia punya tahu kata rebo tu. Makan. Makan. Tapi. Aduh. Aduh. Ingat walak tu. Ha, itu daruri. Maka kita benda tu ulama ijma' semua. Ijma'. Tiba-tiba kita pergi engkar. Mujma' tak dia tu. Maka akan membawa kepada kufur. Waniyazubillah. Ha, atau etikot ia seorang Islam tu. Akan ketiadaan satu sifat. Daripada segala sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Satu juga. Ketiadaan satu sifat dan segala sifat Allah SWT. Tapi sifat mana ni? Sifat yang wajib baginya dengan ijma' ulama. Ha, itu sifat. Sifat yang wajib bagi. Yang wajib baginya bagi Allah Taala wajib dengan ijma' ulama. Atau juga sifat yang ulama khilaf. Masalah sifat apa? Takwil, kita dah mengaji sifat dahulu dah. Sifat takwil duk khilaf tu. Sebab takwil dengan tak ada sifat. Sifat takwil. Hak tu Maturidiyah. Maturidiyah kata ada sifat takwil lagi lain pada sifat Hirodat. Ada sifat Qudrat tu, ada takwil. Tapi Asyairah kata tak nak isbatkan takwil tu. Sifat Idra. Masalah. Sifat apa lagi? Hak tu khilaf ulama. Adapun sifat yang diijmakkan pewujud idam bapak. Sifat 13 tu. Dalam sifat 20 kita dah mengaji tu. Sifat 13 semua ijmak. Ijmak ulama. Kita kinafi benda tu tu. Wa'iyazubillah mizalik. Kufur. Ada? Boleh? Sifat yang wajib baginya bagi Allah Ta'ala dengan ijmak ulama. Seperti ilmu masalah. Dan kudarat masalah. Itu ijmak dah. Tuhan tak ada ilmu. Kita kata Tuhan tak ada ilmu. Dan kudrat Tuhan tak ada kuasa. Tak ada kuasa Tuhan lemah. Kau ni tua dah. Masalah. Ha, tu nak jadi tu. Habis. Yang wajib ni tulis sikit apa? Sifat yang wajib. Yang ini sifat yang akal. Tulis betul tu. Yang wajib baginya. Yang ni. Sifat yang akal hukum. Sifat yang akal hukum. Bahawa mesti dan sungguh, mesti dan sungguh pada zat Allah Ta'ala. Dan sifat itu telah diijma' ulama, telah diijma' ulama bahawa sabit di zat Allah, bahawa sabit di zat Allah seperti sifat yang 13 itu. Seperti sifat yang 13 itu. Itu habis. Dah. Wujud hidam bakok sampai ke kalam tu. Itu ijma' ulama. Ijma' ulama. Ahli sunnah ijma'. Maka kita pergi engkarkan sifat tu. Bawa kepada kufur tu. Ya'zubillah. Ya'zubillah. So, situ. Atau menyabit iyo, menyabit bukan menyebut, atau menyabit iyo, iyo seorang Islam tu menyabit ni membangsa pada apa, membangsakan dan menyabitkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala tu akan satu sifat, akan satu sifat. Dia menyabitkan akan bagi Tuhan akan satu sifat. Tuhan tu tak ada sifat tu, tapi kita dibangsa kepada Tuhan sifat tu. Sifat yang maha suci Allah Ta'ala daripadanya, daripada sifat tu. Faham tak? Sifat yang maha suci, yang terlepas, yang tidak ada Allah Ta'ala daripada yang maha suci ni, yakni yang terlepas Allah Ta'ala daripadanya, daripada sifat tu. Sifat tu Tuhan suci, Tuhan tak ada sifat tu. Tiba-tiba kita pergi isbat sifat tu di Tuhan. Ingat tu. Misalnya apa? Kau dulu. Maha suci itu dengan ijma' Allah Ta'ala. Kita dah. Jadi kita pergi menyabitkan dan membangsakan bagi Allah Ta'ala akan satu sifat. Tapi sifat tu yang Tuhan yang tersuci Tuhan daripada sifat tu. Tersuci dengan ijma' ulama. Berharap. Tuhan tersuci dan terlepas daripada sifat tu dengan ijma' ulama. Apa eh? Misal-misal. Seperti jisim. Jisim. Apa jisim? Jisim itu apa? Jisim itu apa? Bukan Haji Hussein tak? Apa jisim? Jisim. Jisim itu apa? Kena cerak malak nungming lah ni. Kau ni tak boleh ni. Kalau buat kapung-kapung, jiseng. Jiseng. Ada jiseng. Tapi dia jiseng. Ha dah. Apa jiseng? Jiseng itu apa? Makna apa ha? Makna apa jiseng? Tadi tu. Hawa tu sejuk air masa aku nak tidur. Yalah tak? Jiseng itu apa? Jiseng. Tubuh. Tubuh badan. Bertubuh badan, anggota, gitu lah. Seperti jisim, Tuhan ada muka, ada kaki, ada tangan, ada mata. Allahumma salli ala Muhammad. Mata seperti mata kita tu lah. Ada pun ahli sunnah wal jamaah, Tuhan ada sifat ainun. Ada sifat yadun. Ada sifat wajahun. Tapi wajahun tu makna apa? Hak tu tak ada siapa tahu. Salah kata. Makna tu. Kalau kata makna zat lah. Wajahun ni kan ada dalam bahasa Arabnya. Wajahun ada makna zat. Ha, tapi ni. Wajah ni muka. Kayak muka. Ha, Tuhan ada yadun-yadun tu apa? Tangan. Ha. Tapi kilah lagi masa Allah orang yang terjisim ke Allah Ta'ala ada punya tu kufur semua ulama duk kilah pula. Imanawi kata tak kufur kalau dia tu orang yang awal. Tapi kalau orang tu orang yang mengaji supaya dipok orang ajak zahar dah masalah. Di etikot jasad jisim lagi kufur. Kilah lagi situ. Seperti jisim. Tuhan Yazid bilang ni kita ni kena jaga oleh Allah ni. Akidah ni duduk sebar rata ni. Mereka ngaji Tuhan duduk mana? ngaji 10 tahun tak kenal lagi Tuhan di mana. Aku ngaji 3 tahun dah. Baru tak rah. Oh, jadi itu. Mau ni ngaji jauh daripada muda, siapa aku tua, tak tahu kata Tuhan di mana. Ngaji di mana? Ngaji di mana, tak tahu Tuhan di mana. Kita tak ngaji pula dah. Tak ngaji tak kejap. Tuhan tu duduk kata tu. Ha, kau tengok. Kau tengok. Tuhan tak ada tempat. Duduk kata tu. Kau tengok, dia kau isbatkan tempat lagi. Dia isbatkan Tuhan duduk atas arah. Kau tu tengok dah, kita Tuhan duduk rata-rata. Kau tengok pada dia lagi. Tak kena juga gitu. Orang kampung ada yang pegang lagu tu. Tuhan duduk rata-rata. Tak ada tempat, duduk rata-rata. Yang betulnya, Tuhan ada tapi tak bertempat. Tak ada tempat. Bukan duduk rata-rata. Kalau duduk rata-rata pun bertempat lagi. Tapi bertempat rata-rata. Itu dah. Jagong lah. Boleh. Jadi isim. Dan warna putih. Masalah Tuhan kita ni. Oh putih. Cuma kapas dah. Cuba ngatik tak bukit. Ngatik. Malam-malam lah gitu. Eh. Putih. Oh, dah. Cuba ngatik. Kalau hitam orang itu okey, aku hatu pun lagi lah. Tapi kalau putih orang itu tu, hatu pun keturuk lagi. Itu putih. Dan berhubung dengan alam. Allah. Tuhan berhubung dengan alam. Tuhan duduk atas alam. Alam kita Tuhan duduk atas, dia berhubung. Di bawah, di tepi alam. Berhubung dengan alam ini. Atau bercerai daripadanya, daripada alam. Tuhan alam kita. Tuhan duduk jauh lagi. Kena halus timalat ni bab akidah minta. Belum benda nak klik pada kampung kita halaman masing-masing tu gemah ni molat pergi untuk nak jadi sebar kepada masyarakat pula. Duduk dalam ni masyarakat ni. So molat insya-Allah dah. Ni kau ada nak klik mata orang dah. Ha, pon peso tu dah nak klik dah. Nak tak? Peso nak klik. Bini pun tak ada lagi. Pak ada bini tak puas, tak klik pun. Tapi ni bini apa pun tak ada. Nak klik. Ingat orang tu. Ingat rumah. Ingat nasi kabu. Ingat nasi minyak. Ingat nasi. Macam-macam hari. Yang mari belakang. Dia tak ingat kata. Tak ingat. Ingat orang jahil. Ingat orang tak reti. Ingat orang awam. Ingat orang. Tak ingat orang tu dek. Kalau ingat orang tu tak klik. Tak boleh lagi. Ngaji dulu. Ingat orang kampung. Ingat orang yang tak reti tu banyak lagi. Ingat orang yang jadi jahil-jahil itu banyak lagi. Kalau ingat waktu dia tak balik lagi. Jangan. Kau boleh teket dah tak nak apa lah. Lama dia kata apa lah. Tak ada orang kata tu. Kalau nak kata apa tu belilah. Kau tak beli lagi tu sebab dia dituruk sangat lah. Tubuh fashion. Aku yang mau klik boleh. Nah, habis itu. Maha suci. Kalau itu. Da, atau menghalang ia seorang Islam tu. Bukanlah tu. Menghalang akan haram. Akan yang haram. Akan perkara yang haram dengan ijma'. Benda tu ulama ijma' dah. Sudah ijma' dah. Dan sudah sebulat suara. Satu pendapat. Satu nampak ke. Kata benda tu haram. Kita dihalang. Itu dalil awit tabaha dalil dia haram wa mithlu hadza wa man nafa li mujma'i awit tabaha dimahalankan benda tu benda haram dah tapi kita pergi harus menghalalkan benda tu seperti dia daripada atau menghalal dia akan yang haram dengan ijma. Yang maklum daripada agama dengan daruah. Apa tak ni? Yang ni sifat bagi yang haram tu. Perkara yang haram, yang maklum, yang diketahui daripada agama kita, maklum tu dengan daruah. Diketahui dengan daruah. Dengan secara termasyhur. Dengan secara termasyhur. Pada tiap peringkat. Nah, tu daruah. Tahu belakang dah benda tu benda haram. Kita kata haram. Kita kata halal. Tu. Misal lagi, dah lagi. Daripada yang tiada sembunyi atasnya. Allah, Apakah benda yang maklum daripada agama tu? Bayar pada benda yang maklum tu. Perkara yang sudah dimaklum dah dalam agama kita dengan cara termasyhur dah, kata benda tu tu dalam agama kita. Apa benda tu? Nyata lagi. Daripada yang, daripada barang yang tiada tersembunyi atasnya, atas tiap mukallah hari itu. Tak sembunyi. Tak apa nama? Tidak tersembunyi atasnya. Tidak jadi, nak kata apa? Tidak tersembunyi. Tidak tersembunyi atasnya atas mukallah itu. Tak sulit. Tak jadi kesulitan. Atasnya atas tiap-tiap mukallah ni. Tahu belakang benda tu tak sulit dah. Bukan kata benda ni fok ulama je. Hak tahu kata wajib. Orang awam tak tahu. Ah tu tak panggil darurah. Hak maklum bin darurah. Hak maklum bin darurah ni. Tahu belakang orang jahil-jahil pun tahu benda tu. Tengok-tengok hukuman ke. Kadang-kadang ulama tahu. Ya, benda wajib tak orang awam tu tak tahu sebanyak ke. Ah tu bukan lagi. Ni semua tahu. Seperti zina. Zina ni dia tahu tak? Tahu tak? Halal ke haram? Halal ke haram? Halal aku eh. Halal ke haram? Halal ke haram? Halal ke haram? Tak ada halal atau tak haram? Haram. Ni benda haram, awak jadi benda halal lah. Kerajaan pun kau tengok, kau menyokong benda haram. Kerajaan menyokong benda haram, buat orang keliru kata benda ni halal ke haram. Ingat tak? Dia bagi tu, apa? Tunjangan amal sekolah. Tunjangan tu apa, hok-hok boleh buat apa ni? Hok-hok, apa? Bahasa Malaysia panggil? Apa orang ni? Bahasa Malaysia panggil apa? Durek tu jihad dia. Tahu dah, kau molek dah. Durek apa kodem apa namanya? Sagung tu sagung. Sagung barang tu. Sarung barang. Bayar tu tak nak bayar lah deh. Tak bayar memang. Sarung barang tu. Tak ada bagi kata. Tak bagi. Hei, kita ni nak bawa apa pun ingat ni lama dia kurut besar tu ni pakai awak ni. Jadi contoh ke benda haram. Kadang-kadang kita juga cari asbab benda haram. Dia kecek retina tu asbab nak zina dah tu. Sebab nak zina dah tu. Kecek juga. Kecek. Tahu kata benda tu haram tapi buat. Bila nak boleh ilmu ni, di situ saya dah fikir. Imam Syafiq kata, syakautu ila waqi min su'ahizzi. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Fa'akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yahdi lil'afi. Cahaya Allah. Ilmu ni cahaya Allah. Nur dari Allah. Maka nur Allah tak akan beri kepada orang yang maksiat. Maka dia mengaji dia chatting. Cek tu. Maksiat tu. Tapi tak sedar kata maksiat. Dia rasa salah. Tak apa ni. Dia rasa salah. Maksiat tu. Bila dia berlaku maksiat tiap-tiap hari. Sebab tu mengaji kau tak boleh. Kenapa tu mengaji dari usaha kau tak boleh. Tipu. Kau mengaji kau tak boleh. Tipu. Kau kau bengen. Kau jadi. Kau mengaji kau pelik. Tengok misalnya. Dia tak tahu kata ada satu benda tu jadi sikap dia daripada nur Allah Ta'ala tu. Apa? Fikirlah. Ambil fikir bersama. Tak tahu lah awak tu. Tak apalah. Tak apalah bukan suruh buat tu. Tak apalah malah orang kecek. Kita baca kita. Seperti zina, masalah zina. Zina. So ni pelajar agama tu puak besar. Tahu tak? bunting luar nikah. Pelajar agama tutup mustura, nampak mata saja. Jalan gimana, jalan gimana, kawan apa ganong kau gemuk ni, perut besar. Tak ada apa-apa. Tak ada biar wani nak mengaku. Kerana aku tak boleh mengaku kerana mung wani main aku. Dia di mung main orang lain dulu. Tak ada biar pakat lagi tak si mengaku apa. Nanti kita kena klik menyedar tu benda tu. Hak zina dah. Taubat nak tu eh. Taubat nak tu eh. Yang hendak cuba kerana zina ni yo yo dekat kita tak nak sore yo lepas ni tak sedar nak serah tengok yo cuba tengok yo rasa lagu mana ni dia mau kata sedar ni serah tengok oi kan cuba bila cuba yo dia tak jadi sore dan lepas tu dua tiga nak jadi orang itu lah memang yang cuba tok guru pesan kata mu tak semaya tak poso tengok lagi. Tengok lagi mana? Jadi aku tak ada jadi. Tak jadi. Tak ada bimbang sangat. Memilu Allah. Aku tak bimbang sangat. So yo. Jangan zina. Orang yang. Jangan zina. So yo. Kalau zina tu. Cahaya ilmu tu jarang. Nanti Allah Ta'ala nak beri. Zina. Muka kehebatan Islam pun. Kecerahan iman pun tak ada. Tapi keruh muka yang. Kau gelap bukan gelap macam panah jadi hitam tu tak yo gelap tengok tak ada cahaya aku dia bilang buat yang bilang doa lah minta berlindung dan minum arak masalah minum arak minum arak tu pun benda haram tapi kita hai bukan arak biar aku tulah kok tulah yo kasut bukan arak. I apa? I tak ketong lah. Tengok lah tu dah. Nyaga-nyaga. Yang ini menghalang benda. Tak apa. Lalu ni dapat dia usokiyah. Ya ataupun lulus kirin kamrun. Wa kullu kamrin haramun. Ni tak mabuk dia. Makan tak ada sepa lagi. Tak jadi koma lagi. Maya kiyah pun. Ya tahu jadi muskit ni tiap-tiap benda yang cair. Ni bukan cair, ni debu. Usul cair kia. Segala fobia kodiyo amin wali untuk tak menghalangkan benda tu. Ini usul. Yang ni weh. Dan, apa nama tu baca ni tau? Apa dia? Bermukat. Dan mukat. Mukat. Mukat ni apa? Bersetubuh dengan cara yang haram. Assalamualaikum. Seperti zina dan minum arak dan mukas. Mukas ni tubuhlah, tubuh juga tapi dengan cara yang haram. Ikutlah rupa mana pun tapi dengan cara yang haram. Orang panggil mukas. Mek mentino hari. Tak ada jimok kok tu li. Tak ada jimok kok farak li. Jimok kok lain. Tu pun. Kok lah, jimok kok lah. Itu bermuka. Dan liwat. Liwat ni maklum. Alah ni nampak jadi masyhur sangat. Liwat ni. Hari tu. Dosa besar. Okay no? Salih nak pula. Dari istilah lagu dah. Liwat ni. Liwat ni terbenar dua. Jadi liwat ni datangkan jimut pun jalan dubur. Sama ada dubur itu dubur laki-laki ataupun perempuan. Dikatakan liwat. Hatta isteri kita sendiri pun. Isteri kita, kita mengikut dubur dia. Haram. Hukum liwat. Tapi liwat tu tak tahap. Dia ada tak sampai kepada had. Had rejam. Supaya dengan liwat laki-laki ni. Kalau liwat isteri kita. Dia ada had je. Pada takzir gitu je. Hukum dia. Dia agak nisa hukum harsul laku. Faktu hatta kumhan nasib tu ikutlah. Bagaimana? Mana? Boleh. Isteri kita pun tak boleh di belakang tu. Tak boleh datangkan di belakang dia. Maknanya, tak boleh jimat belakang ini, tak boleh jimat kok dubur dia tu. Bukan maknanya jimat kok kubur, kok farat. Kalau kok farat, walaupun ni belakang tak apa, tapi kok farat. Tak ada rasa Allah. Buat lalu lah. Kena kecek lah walaupun dah ni, kena buat muka tebal lah. Maksud dia. Ya, ya dulu orang Yahudi juga gitu. Ya, orang Yahudi yang datang ke sini dia kok farat, tapi dia datang ke belakang. Lepas tu, sahabat dulu ada berlaku tu. Lepas tu Yahudi dia pergi benda tu masa tu. Masa Rasulullah jimat rupa tu bedaan bagi Yahudi. Dan Yahudi pergi kata orang yang jimat pada kelakuan tu bila dapat anak, anak akan bermata juli. Mata juli. Lalu tu, bayang budi kata, ah, tak leh tu. Mata dia minum tu. Lalu sahabat, oh, kasihanlah. Harai dia tu. Aku buat acak lah, baik tu. Itu tu. Dalam kalangan sahabat pun, dia digegel. Lepas tu, dia tanya Rasulullah. Siapa dengan Rasulullah? Dengan hukum. Lalu tu, tuan ayat tu, Nisa'ukum harsullakum faktu harsakum anna syaitu. Isteri kamu tu, tanaman kamu dah lah. Datangkanlah tanaman kebun kamu itu macam mana kamu hendak, lagu mana pun lah betul anna tu lagi lah lafaz ulama bilang ulama aduh dah maka lagi lah lagu mana pun tapi jaga tilka hududullah, hudud Allah Ta'ala tu ada tak ada yang terhad dah belakang tak boleh tengok wairun yang pergi tu tak cari gini kena cari pengurus susah sikit lah. Dia pergi aja kecil dia dengan mahir tu. Dia ingat atas benda tu, benda halal. Bermuda umur kita lah ni. Kena siapa hukumnya tu. Dia pergi kata benda tu halal. Data ikut dubur isteri tu halal. Dia tak tahu. Kena rayak dia. Kena rayak dia. Harap. Kalau kita datang juga kok dubur, dia tak akan mendatangkan kelazatan kepada isteri sama sekali. Bahkan bertambah kesakitan kepada isteri. Isteri tak akan dapat kelazatan dengan rupa tu. Tak apalah nak pergi panggil. Dan muka. Dan liwa. Habis itu. Oh, tu hari. Maka kita ingin menghalalkan tak lila. Ni ada unik-unik dah untuk nak mesohkan berkahwinan antara laki-laki sama laki-laki. Jadi kot tu usah. Yang ini kita. Ni pakai komen lah. Bila orang yatir sama yatir tu. Laki-laki sama laki-laki duk nikah kita orang Islam pun yang ni jadi komen juga kita faham perasaan demo tak apalah jangan buat mudarat kepada masyarakat sudah tak apalah walau lagu mana pun menjadi orang yang baik dalam masyarakat ya cukup lah jangan mendatangkan kemurzatan jadi sokong kamu orang Islam pun komen gitu jadi kau mana tahu. Dan seperti sembahyang dengan tiada wudu. Kat tu dulu pun. Sikit lagi. Tak boleh sampai di bahagian ni. Awalah tengah dah ni. Sembahyang dengan tiada wudu. Sembahyang tiada wudu. Yakni tulis betul sembahyang dengan tiada wudu. Yakni ektiqat. Ektiqat bahawa sembahyang itu tidak mesti berwudu. Ketika bahawa sembahyang itu tidak mesti berwudu. Hal itu tak boleh. Waktu ijmak kata mesti berwudu. Itu malaikat kan ada ruang tu lah. Kita tak ada air, tak ada apa tu. Kita terhurai itu. Kita tak ada air tanah pun tak ada. Ismail untuk istirahat waktu gitu. Waktu lah. Masalah tapi. Tapi kira kata masukkan air biasa ni. Kita ketika kata sembahyang tak mesti berwudu. Hal terjadi juga. Ingkar ijmak jatuh kufur dan membunuh bagi yang hormat dengan tiada sebenarnya dan bunuh bagi yang hormat yang dihormat membunuh tu dengan tiada sebenarnya tiada sebenar membunuh tulis sikit apa yang dihormat yakni etiqat bahawa boleh membunuh akan satu manusia yang diharamkan bunuhnya. Seperti orang Islam yang kebiasaan, orang Islam yang kebiasaan. Adapun orang yang tiada diharamkan bunuhnya dengan secara yang sebenar, dengan secara yang sebenar, seperti orang berzina, seperti orang yang berzina yang sudah berkahwin, atau orang murtad, atau orang murtad yang tidak ingin kembali kepada agama, yang tidak ingin kembali kepada agama setelah disuruh taubat, setelah disuruh taubat, maka bunuh akan mereka itu, maka bunuh akan mereka itu dihalalkan, dihalalkan, tetapi dengan cara yang dibenarkan syarak, tetapi dengan cara yang dibenarkan syarak. Habis itu. Tak apalah. Orang zina, yo bini dah, lepas tu pergi zina pula. Dia tu halal bunuh. Tapi dibunuh tu dihalalkan bunuh dengan cara yang sebenar. Dengan makna dengan cara yang dibenarkan syarak. Mungkin itu wasalah bunuh dah yang suruh kepada qadhi untuk menghukumkan dia. Nah, hukum dia tu. Orang murtad tak sempat kelip kepada agama. Suruh taubat dah tak mau. Wasalah jadi dah sudah. Walau wasalah sedap dalam keadaan kufur. Ha, maka boleh bunuh tu. Tapi dengan cara yang sebenar lah. Dengan cara dia tu lah. Ha, maka mereka tu kalau kita etikot kata boleh bunuh pun tak apa. Tapi ni orang biasa ni. Yang ni boleh bunuh ni. Nampak muka baik ni. Bukan bunuh lalu lah. Sertara rakor boleh bunuh. Saya ingat lah. Hak tu. Dan mencuri. Allah. Etikot kata boleh curi bagi orang lain. Curi apa? Eh? Curi apa? Orang-orang siyeng. Haa, orang dah. Boleh curi dekat orang siyeng? Boleh curi dekat orang siyeng? Orang tanya ayah dia sikit. Ayah, bagi orang siyeng lemek dah eh? Boleh curi dah. Ayah dia jawab patah ya. Gok. Anggup. Masa gok. Gitu ya. Pening. Boleh curi tak bagi orang kafe? Go. Masuk go. Jadi maknanya kita, tapi kafe tu tak stay banyak lagi lah. Tak stay lagi. Banyak lagi. Tapi dengan cara umumnya, walaupun curi, kok siapa-siapa pun. Kerana kalau kita curi sekali, kok akan berdasarkan. Kalau kita curi, dengan sebab kita mencuri tu, dan akan tengok melekehkan agama Islam. Haram tak curi. Dia pegang curi pak orang tahu. Pegang boleh cerak. Dia pegang orang tu patah. Istihara fake ni. Ini muka ni. Furqan. Mak masalah. Curi bagai tu lagi. Si je. Misalnya. Hal tu. Jadi menjatuhkan agama. Haram kita curi. Haram kita curi. Ini sebab tu. Tak boleh. So tu ajar lah curi pula. Apa-apa. Pijas diri. Nak bagai apa. Pijas diri. Yang dia ajar curi. Tapi curi kekal darurah je lah. Misalnya kata kita ni, no mati dah. Kalau tak pakai air ni, tak akan bawa pada mati kita. Tapi air tu hak orang. Hak orang lah. Hak kita. Terpaksa orang curi. Curi tu pun tak boleh. Kerana curi mudarat, tapi akan datang benda yang mudarat lagi kalau tak curi. Iaitu lah mati diri kita. Selalu tu dibenarkan curi. Tapi curi kau dah mana? Kau dah tengok yang boleh menghidupkan tu ialah bukan curi yang buih. Dan curi lagi tu. Hak tu kejualan pula lah. Dan merampas. Merampas. apa bagi orang salah. Ha ni maksudlah benda yang dijemukkan kata haram, tapi kita di etikop kata haram waktu jatuh agama yang sebelah ni lah. Hak perlu lu nampaklah. Atau mengharam dia akan yang halal dengan ijmak seperti jual beli dan berkahwin. Ha, kahwin tu ana ya. Kajian semula, kajian semula. Allahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa 'amalin la yakhsha wa 'amalin la yurfa'u wa du'a'in la yustajab. ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل حولها واستر لنا الراضي وامن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والال والاخوان وسائر البلاد وكل ذي محبه او جيره او سنه والمسلمين اجمع امين ربي يسمع صلى رجلا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول يحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد للإله في البر والتلالي عبدا كثيرا دائم محبة دائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد قلبي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي ربنا ارفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا